يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, dua minggu yang lalu kita membahas kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab terakhir, yaitu tentang janji-janji Allah yang ada di surga atau gambaran-gambaran surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-1880 tentang gambaran surga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati, makan penduduk surga. Jadi ahlul jannah itu makan fiha, di dalamnya, di dalam surga. Wa yashrabun, dan mereka minum. Jadi di dalam surga itu juga mereka makan, mereka minum. Bahkan ini dalam Al-Qur'an ada nggih. Wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihati annalahum jannatin tajri annalahum wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kulama ruziku minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi mereka ada persediaan makan-makan, persediaan ya segala sesuatu sebagaimana di dunia ini. Wala, akan tetapi wala, dan dia tidak yataghawwatuna, mereka ya, dan mereka tidak yataghawwatuna, mereka tidak buang hajat, tidak buang air besar. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, tidak ada kotoran-kotoran sedikit pun di surga. Dan di dalam perut mereka, perut ahlul jannah itu, tidak ada kotoran sama sekali. Bahkan maaf-maaf, di surga tidak ada wanita-wanita yang haid, tidak ada wanita-wanita yang nifas, tidak ada wanita-wanita yang mengalami istihadhah. Ya. Jadi wala yatahawwatuna, mereka tidak buang hajat. Wala yamtihuna, dan mereka tidak buang ingus. Dados sebetulnya enten penduduk surga niku umbelen mboten wonten. Di surga tidak ada orang pilek, tidak ada wong wahing-wahing nggih. Yen teng alis Islam banyak wahing-wahingnya. Terutama kulo nih. Walaya buluna, dan mereka tidak baul, tidak buang air kecil. Nah, terus pripun niki bendino ma'am diseni metune pripun. Nah, nanti keluarnya di sini ya, keluarnya dari keringat-keringat mereka. Jadi sistem apa ya? Sistem istilahnya pengolahan makanan itu berbeda dengan di dunia ini. Jadi satu, mereka makan, mereka minum, ya. Lah mangan minum terus kok ora metu, kok gek lemune yang ngopo dadi daging kabeh gitu ya. Jadi mereka tidak ada buang hajat, tidak ada ingus, tidak ada buang air kecil. Walakin akan tapi ta'amuhum dalika, makanan mereka itu jusa'a dalika itu jusa'a mereka itu keringat-keringat apa? Makar-makar itu keluar, gitu. Jadi keluar karaskil miski, jadi keluar dari keringat karaskil miski, sebagaimana raskil miski baunya itu sebagaimana al miski. Ya. Jadi makanan-makanan mereka atau sisa-sisa makanan mereka itu menjadi keringat, yang keringat itu baunya karaskil miski. Baunya sebagaimana minyak misik. Nah, minyak misik ini terkenal dengan minyak yang paling harum, paling wangi. Ya. Konon minyak misik itu terbuat justru dari darah, bagian kecil dari darah menjangan atau apa gitu. Itu ada apa? Jadi darah menjangan itu ada ya bahannya, bukan bahannya gitu. Jadi bagian yang beberapa tetes atau beberapa miligram, mililiter itu ada bau yang sangat wangi sekali. Allah alam ya. Ilhamuna, mereka diilhami at-tasbih wat-takbir, bertasbih dan bertakbir. Artinya diilhami di sini kalau di dalam keterangan sarahnya itu, mereka ini secara spontanitas itu ada ucapan tasbih, ada ucapan takbir, kama yulhamuna nafsa, sebagaimana mereka itu diilhami untuk bernafas. Jadi kita bernafas ini kan secara spontan ya, dan itu secara terus menerus. Tidak, kita tidak pernah berhenti dari bernafas terlalu lama ini. Dan kita tidak rekoso di dalam bernapas. Kita tidur bahkan di dalam kondisi tidak sadar pun kita ini bisa bernapas. Ketika kita tidur, kita sedang berbicara, ini kita bernapas. Nah ini nanti di dalam surga, ahli surga itu juga begitu. Secara spontan mereka ini bertasbih, bertakbir. Ya. Jadi dikaruniai untuk mereka ini mudah di dalam bertakbir, bertasbih. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Ini ya gambaran pertama Bapak Ibu sekalian tentang ahli surga atau tentang kondisi di surga. Jadi yang pertama makan, dan kelezatan makanannya pun juga berbeda dan kelezatan di dunia ini. Di dunia ini makan ada titik jenuh. Di dunia ini makan ada bosan. Dan di dunia ini makan ada orang sing jenenge kuareken. Lah di surga tidak ada kebosanan, tidak ada titik jenuh, dan bahkan makanan-makanan mereka ini tidak membawa kotoran, tidak membawa penyakit. Ya. Dan tidak jadi barang yang kotor. Kalau makanan yang kita makan di dunia ini, ada sebagian yang harus kita buang. Justru kalau itu tidak kita buang, itu justru menjadi penyakit. Nah. Oke, pelajaran yang dapat diambil, oke. Jadi di surga itu tidak ada kebosanan, tidak ada kekekalan, tidak ada rasa jenuh, ya. Tapi semuanya kekal, termasuk kenikmatan-kenikmatannya. Bahkan di surga itu nanti di dalam katis-katis berikutnya akan kita dapatkan, di surga itu juga ada pasar. Ya. Ada pasar yang ketika seseorang itu pergi ke pasar, dia terkenai angin, nggih, terkenai angin, hembusan-hembusan angin itu, maka wajahnya itu kalau perempuan ditambah cantik, kalau laki-laki ditambah ganteng. Nah, gitu nggih. Kedua, Ya. Jadi teng donya niku makem saenak-enake makem niku makem napa? Sing paling larang. Nah, nggih. Yen kemarin dapat kiriman dari adik ketika di Bali itu napa niku? Sop ayam. Niku teng mriku regane lho nggih. 5.000 gitu nggih. Nah, sop ayam. Kemudian ayam goreng niku regane 1.000. Nah, yen di kita soto 17.000 wis selaran gitu nggih. Nah. Niku makme enake nggih tenggen sampai tenggen tenggorokan nggih. Yen pun tenggen weteng pun mboten ngrasake lezatnya gitu nggih. Nah itu menghitung nanti diolah oleh pencernaan kita ada yang jadi apa, makanan untuk tubuh kita dialirkan melalui darah, neng ada yang jadi kotoran yang kita setiap hari untuk apa setiap hari kita harus membuangnya. Nah ini itu tentunya tentang akhirat itu tidak ada makanan yang menghasilkan kotoran, tidak ada makanan yang menjadikan bau tidak sedap. Nggih. Allah alam teng mereka benjing ben enten pete mboten nggih. Enten jengkol mboten, misalnya ada pasti jengkolnya berbeda, petenya berbeda. Nggih. Nggih, ini gambaran-gambaran surga. Termasuk ibu-ibu ludahnya ahli surga niku wangi. Ludahnya artis-artis dunia ya tetap bacin. Nomor 3. Ya, sebagaimana yulhamunan nafsa. Ilhamuna nafasa, ya. Sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas, ya artinya ringan sekali, tidak ada beban sama sekali untuk berzikir, untuk bertasbih, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ngaji perkara-perkara semacam ini tujuannya agar kita itu kepingin, gitu, ya. Kepingin mlebu surga. Kalau kita sudah kepingin, maka kita ada usaha. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Bagaimana usahanya? Ya usahanya menjadikan apa-apa yang mempercepat masuk surga itu kita jalani. Kemudian menjadikan apa-apa yang memperlambat kita masuk surga itu kita jauhi. Itu, okay? Maka mari kita ini berusaha untuk mendapatkan janji-janji Allah berupa surga ini. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah Ta'ala. Ini namanya disebut hadis Qudsi atau hadis Rabbani. Gitu, ya. Jadi kalam Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Ya. Apa firman Allah? A'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Dia kan di surga maksudnya ya. Mala ainun ro'at. Apa-apa yang tidaklah ainun, mata ro'at, belum pernah melihat dia. Ya. Jadi maksudnya orang-orang yang ada di dunia ini itu belum pernah melihat gambaran-gambaran surga. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah atau belum pernah udhunun, telinga sami'at mendengar. Wala khatara ala qalbin basharin. Dan tidaklah atau belumlah khatara terdetak atau terlintas ala qalbin atas hati basharin manusia. Ya. Jadi bayang kene durung iso tentang surga. Ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu pernah masuk surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Isra Mi'raj, beliau ini tidak bisa menggambarkan secara lengkap, secara detail tentang surga. Sebagian ada yang mengatakan karena beliau lupa. Jadi lupa ini, beliau mengatakan lupa tentang gambaran-gambaran surga. Tapi sebagian mengatakan lupanya Rasul itu karena beliau tidak bisa menggambarkan secara visualisasi manusia itu enggak bisa. Saking wapi'e gitu. Nah ini. Waqra'u in syi'tum, dan bacalah oleh kalian jika kalian berkehendak. Dalam surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah seorang pun yang dapat mengetahui apa yang Allah sembunyikan. Ma ufiya lahum, apa yang dia Allah sembunyikan buat mereka. Min qurrati a'yun, dari qurra itu apa ya, yang menyejukkan a'yun mata. Ini kalau di dalam Al-Quran banyak istilahnya, istilah ini digunakan untuk menyebut bidadari. Bidadari itu disebut qurrata a'yun karena apa? Bidadari ini bisa menyejukkan mata untuk orang yang melihatnya, nggih. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu merupakan balasan buat orang yang, buat orang-orang yang mereka kerjakan dulu sewaktu di dunia. Nggih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, pertama menyampaikan nggih. Pertama, bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang berbuat soleh. Ibadiyah sholihin, untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Lah hamba-hamba Allah yang soleh itu apa? Ya, minal mukminin, dari kalangan orang-orang mukmin. Nanti di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran itu jelaskan secara khusus siapa orang-orang yang soleh itu. Yaitu orang yang menghamba kepada Allah, kemudian mengambil kekasih hanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian mereka senantiasa menegakkan sholat. Dan juga sholat malam. Membaca Al-Quran. Nah ini amalan orang-orang yang soleh. Ini bisa dibuka di surat Al-Imran. Ini. Ayatnya saya lupa berapa, 100 sekian. Itu, ini. Jadi orang-orang yang soleh itu senang belajar Al-Quran. Senang untuk sholat malam. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini menggambarkan tentang keadaan surga. Saking keadaannya sedemikian rupa, maka mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati pun belum ada pikiran atau belum ada apa ya, kerentek untuk menggambarkan tentang gambaran-gambaran surga itu. Nah ini ya, ini gambaran-gambaran surga. Tadi pada hadis yang awal, yang dinalar dari sekarang ini kita kok ora nalar. Mangan rantai entek, ora bosen, terus gak perlu keluar hajat. Gak perlu teng WC. Berarti jingben teng mereka WC umum buatan payu. Bahkan tidak ada. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil Ya, kalau di Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis ya, itu gambaran-gambaran surga itu baru semacam pengkabaran yang sangat sedikit tentang gambaran surga. Nah, yang aslinya itu jauh sekali dari apa yang digambarkan. Jauh lebih baik daripada apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Misalnya, di dalam surat Muhammad itu Allah menggambarkan tentang surga, bahwa surga itu adalah berupa taman-taman, kebun-kebun, yang di bawah kebun-kebun itu ada mengalir sungai-sungai yang terdiri dari 4 aliran sungai. Ada sungai air madu, sungai air susu, sungai air tawar, sungai air khamar. Gambarannya begitu. Nah, kita baru mendapatkan gambar, tapi bagaimana bentuk aslinya kita belum mendapatkannya. Lah ini artinya kita memang perlu mengimani. Kadang-kadang ada sing ngayal, "Lah padha ora ngerti ne we." Nah, gitu nggih. Nah, kita bisanya tahu karena kita mengimani Al-Qur'an, kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Dua, yeah. Jadi tenggen surga kalau kemarin di dalam surat Ar-Ra'd yang kemarin kita sudah bahas, di dalam surga itu tidak ada rasa letih, terus tidak ada rasa letih, tidak ada rasa sakit, bertandang gawe ngresi ioma rus awae boyoe kesel boten wonten tenggen surga. Dan tidak ada rasa ghil, tidak ada rasa iri kepada sesama penduduk ahli surga. Ya, adanya adalah kalimat-kalimat kasih sayang. Ya, jadi inilah dua hadis ibu-ibu bawa sekalian tentang gambaran-gambaran surga. Masih banyak tentunya dari hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang gambaran surga ini. Kita berharap bahwa kita ini menjadi bagian dari isi surga kelak di akhirat, ya. Dan semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan mendapatkannya, yaitu dengan cara kita beriman, bertakwa, kita senantiasa istiqomah di dalam menjalani kebaikan-kebaikan yang itu semua kita berharap pahala, berharap janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sambil menanti nopo unjuan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo. Tidak ada, saya kira cukup nggih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fatuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin.